Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan panduan kehidupan kepada kita yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Salah satu sifat Al-Qur'an itu adalah hudal linnas wa bayyinat. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Maka kalau petunjuk bagi manusia, setiap kali manusia itu membutuhkan sesuatu, maka di situ ada petunjuknya. Manusia ini diciptakan oleh Allah dengan tiga potensi. Ada potensi hati, potensi akal, dan juga potensi nafsu. Maka sepanjang manusia itu membutuhkan atau juga menggunakan ketiga potensi itu, maka dalam waktu yang sama, maka panduannya ada. Panduan bagaimana memfungsikan hati, itulah yang disebut dengan iman. Maka Quran bicara bagaimana tentang mekanisme manusia beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rasul, kitab. Sehingga beriman ini tidak bisa dibuat-buat, dipantas-pantas, dilayak atau tidak layak, kecuali dengan ikut kepada panduannya. Beriman bukan hanya seperti klaim ahli kitab, mengaku iman, tapi imannya sebagian. Sampai-sampai Allah katakan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian iman kepada sebagian atau juga mengingkari sebagian? Iman itu juga bukan mengikuti kehendak hawa nafsu, tapi iman itu mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mengklaim sebagai orang yang beriman, tidak lain dan tidak bukan panduan yang mesti kita ikuti adalah Al-Quran. Panduan yang mesti kita ikuti adalah Al-Hadis, petunjuk Nabi, sebaik-baiknya petunjuk. Bukan nenek moyang kita, bukan tradisi masyarakat kita, bukan kebiasaan banyak orang melakukan menjadi kebenaran, atau bukan yang dilihat, bukan yang dirasakan, tapi apa yang diwahyukan. Kalau sudah begitu, maka benarlah iman kita. Yang kedua juga bagaimana Allah memfungsikan kepada manusia dengan akalnya. Akal inilah menjadi media, alat yang paling istimewa dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Begitupun juga cara memfungsikan akal, Allah memandu, menunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana akal ini digunakan untuk melihat, memperhatikan setiap apa yang menjadi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika akal diajak oleh Allah, afala yatadabbarun, afala taqilun, dzalika laayatil liulil albab. Itu menunjukkan bagaimana akal ini mampu mengetahui sampai yakin tentang eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal inilah maka manusia diajak untuk memfungsikan akalnya. Diajak untuk memilih mana hak, mana yang batil. Dengan akal inilah Quran nanti memandu mana yang baik, mana yang benar. Dengan akal inilah manusia diajak untuk menentukan mana yang akan bisa menyelamatkan dan mana yang akan mencelakakan. Maka semua panduan-panduan hidup itu semakin jelas, nyata, dan semuanya dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, maka jika manusia ini makhluk yang membutuhkan agama, maka agama itu memandu kepada kita. Jika manusia itu membutuhkan sosial lingkungannya, maka agama itu juga memandu bagaimana kita bermuamalah. Jika manusia itu membutuhkan makanan dan minuman, maka panduan itulah Quran dan hadis juga memandu kepada kita bagaimana mengkonsumsi, mendapatkan, mengembangkan harta untuk mendapatkan itu semua. Jika seandainya manusia butuh kepemimpinan, maka Allah memandu dalam Quran itu bagaimana memilih pemimpin yang baik. Jika manusia butuh ekonomi, maka Quran juga bicara masalah ekonomi. Jika manusia butuh pendamping hidup untuk melampiaskan nafsunya, maka Quran bicara masalah fikih munakahat, tentang bagaimana pasangan yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Jadi kalau agama Islam disebut dengan agama fitrah, itulah yang dimaksud dengan fitrah itu adalah setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, maka disitulah Quran membingkai mekanisme aturannya. Maka salah sekali jika ada anggapan, pemahaman bahwa agama dipisahkan dengan kehidupan. Pandangan yang menyesatkan jika ada yang mengatakan agama tidak dibawa-bawa pada ranah politik. Pandangan yang menyesatkan jika seandainya ada mengatakan agama tidak dibawa pada ruang publik. Bagaimana mungkin ketika Tuhannya melekat dalam hatinya, maka dia simpan Tuhannya ketika wilayah itu tidak dia senangi. Maka bahasa mudahnya ketika dia punya paham sekularisasi, maka bahasa mudahnya Tuhan jangan ikut-ikutan dalam wilayah-wilayah yang aku tidak senang dengan aturanmu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu maka tidak ada agama yang paling lengkap, tidak ada agama aturan yang paling sempurna kecuali Islam. Maka Islam layak disebut dengan ad-din. Apa itu ad-din? Ad-din adalah wad'un ilahiyun. Wad'un ilahiyun, seperangkat aturan-aturan yang telah Allah wahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum asal setiap ucapan, tindakan dan perbuatan manusia itu mesti terikat dengan aturan-aturan syar'i. Kaidah usul mengatakan al-aslu fil af'al at-taqayyud bil ahkami syar'iyyah. Hukum asal setiap tindak tanduk manusia harus sesuai dengan aturan-aturan syar'iyyah. Dan kita sebagai mukallaf, mukallaf itu adalah orang yang sudah kena beban hukum, yang sudah cakap hukum. Tidak ada alasan di hadapan Allah, alasan tidak tahu, alasan tidak mengenal. Kenapa melakukan dosa sebab tidak tahu, itu tidak ada dan tidak bisa dijadikan alasan. Sebagaimana aturan hukum setiap undang-undang itu ditetapkan, maka semua dianggap tahu dan dia akan kena sanksi jika melanggarnya. Begitupun juga ketika manusia menjadi seorang mukallaf, dia sudah balig, dia sudah berakal, dia sudah tahu membedakan hak dan batil, maka hukum-hukum syar'i Quran yang 30 juz, yang 666 ribu itu semuanya mengikat. Begitupun hadis yang banyaknya 150 ribu kurang lebih, itu semuanya mengikat hukumnya. Tahu atau tidak tahu, senang atau tidak senang, semua akan dimintai hisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka sayang sekali andai saja kita hidup tidak tahu bagaimana mekanisme petunjuk itu. Kita lebih mengutamakan bagaimana hidup untuk di duniawi, padahal justru kehidupan yang hakiki bukan di dunia tapi di akhirat nanti. Aneh kalau ada orang dia sibuk bagaimana untuk makan besok, untuk investasi tahun depan, tapi dia tidak pernah sibuk bagaimana sudahkah dia bisa mendapatkan tiket, mendapatkan keselamatan nanti yang akan hidup selama-lamanya. Maka sayang dan rugi andai saja waktunya hanya dipakai untuk menghabiskan dengan nilai-nilai duniawi, tidak pernah menyempatkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Sibuk ketika dihadapkan dengan jadwal-jadwal kajian taklim, tidak sempat untuk sholat berjamaah lima waktu, tidak sempat untuk membaca Quran walaupun satu ayat satu hari, tidak sempat untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Sampai dengan alasan kesibukan itu, dia tidak faham hukum ini, dia tidak tahu hukum itu, dia tidak tahu dosa, dia tidak tahu halal, dia tidak tahu haram. Yang ada adalah mengikuti hawa nafsunya ketika orang lain yang banyak melakukan itu dianggap sebagai kebenaran. Lantas apa yang akan disampaikan nanti hujahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Alasan apa yang bisa mendatangkan kita ketika akal kita baik, kita bisa baca, bisa menulis, kesempatan sehat, kesempatan waktu, kesempatan finansial itu ada, tapi tidak digunakan maksimal untuk melaksanakan ketaatan di dunia ini, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, melalui momentum yang singkat ini, khatib mengingatkan, khatib mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita jadikan sisa-sisa waktu usia kita yang paling mahal, yang paling istimewa sampai mahalnya tidak bisa terbeli oleh apapun sisa waktu itu. Maka mari kita manfaatkan untuk senantiasa menghamba hanya kepada Allah saja, mentaati setiap peraturannya, bukan mengerti setan, langkah-langkah setan yang melenakkan, mengasyikkan, memuaskan, padahal justru itu akan membinasakan kita selama-lamanya. Gunakan kesempatan semaksimal mungkin, gunakan kesehatan semaksimal mungkin untuk taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله. Di khutbah yang kedua ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu, kualitas amal soleh kita. Mudah-mudahan setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita semua. Oleh sebab itu maka marilah kita tutup di khutbah yang kedua ini dengan senantiasa bermunajat kepada Allah, mengikhlaskan niat hati kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana an kulli shar. Allahumma aati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.